حرف ذال، حرف ذال مخرجها tempat keluarnya طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas sifatuha sifat-sifatnya al-jahru jelas ar-rakhawatu lemah al-istifalu tipis al-infitahu lepas al-ismatu susah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bab huruf dzal. Ini sudah kita bahas mengenai makhrajnya. Yang semakhraj ada 3 huruf. Masih ingat? Yaitu fa, za dengan lo. Ya, kita lihat dalam kitab tajwid yaitu bab makharijul huruf. Ya, yang ditulis oleh Ibnu Jazari. وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَتَا مِنْ هُوَ مِنْ عُلْيَ الثَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنْ مِنْ هُوَ مِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفْلَى وَالضَّاءُ وَالذَّالُ وَثَالِ الْعُلْيَا. Nah, itu dia. Ya, ini juga menjelaskan bab to, ya, mengenai makhraj. To, ta, amadal. Ta, wad, dal, wa, ta, itu satu makhraj dari ujung lisan bertemu pangkal gigi seri atas. Nah, kemudian baris yang terakhir tadi, ya, 3 huruf menjelaskan ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ada huruf dha, dha, amasa. Wa dha, wa, dhal, wa, thalil, ulya. Nah, di situ. Nah, kita sudah mengetahui makhrajnya, yaitu ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Kemudian kita lihat sifatnya, cukup didorong karena dia rokhawah dan tidak mengalir nafas. Yang mengalir adalah suara. Jaroyanus sawtai indan nutqi bilharfi. Itu adalah sifat rokhawah. Jadi bagaimana melafatkannya? Al-za, al-zi, al-du, za-zi-zu, baik, za-zi-zu, baz-zu, zan-zani, zan-na, minal, muzni, mazi, zan-zani, za. Sekali lagi, za-zi-zu, baz ذو ذا ذن ذن من المذن مذي ذا ذن ذا. Kesalahan dalam melafatkan huruf ZAL. Pertama, ZAL jangan ditekan. Jadi DA DI DU, ya, hampir sama dengan ZAL. Ini beda makhraj karena ditekan. Yang keduanya, dia tidak mempunyai sifat hamas tapi al-jahru. Jangan sampai menjadi zazizu, ya, atau zazizu, mengalir nafas. Yang ketiganya, zal tidak mempunyai sifat qalqalah. Jadi ketika dia disukun, antum harus berhati-hati dalam melafatkannya. Zazizu baz. Selesai, ya. Ketika di tengah, ذو ذا ذن ذن من المذن مذي ذا ذن ذا. Jangan sampai menjadi ذو ذا ذن ذن من المذن مذي ذا ذن ذا. Yang terakhir adalah merupakan contoh yang salah. Baik.